jantung lagi yang di bawah kain hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, ku hapus dengan sakit tangan. Kita bercerita.